Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini Ahad 10 Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan 7 Juli 2025 yang kita di hari Ahad malam Senin tanggal 10 masuk tanggal 11 Muharram. Kita dalam kesempatan telekonferensi Al-Kalimah Al-Iftitahiyah, kata pembuka untuk daurah Imam atau daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat tahun 1447 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Walid Salim bin Abdillah Ba Muhris Hafizahullahu Ta'ala. Yang kita di hari Ahad ini akan beberapa hari lagi, yakni di hari Sabtu depan insyaallah taala, pelaksanaan daurah Salafiyah Imam Al-Muzani akan dimulai, sehingga kita di pekan ini akan mulai ada momen-momen penting persiapan-persiapan pelaksanaan daurah Imam Al-Muzani ini. Karena itu merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk kita melaksanakan kata pembuka daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah Al-Indonesiyah Al-Rabi'ah. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat itu kita laksanakan di malam hari ini, Ahad malam Senin 10 Muharram 1447 Hijriah atau malam ke-11 Muharram 1447 Hijriah. Falyatafaddal.